miskin yang miskin. Sungguh-sungguh miskin. Kalau Anda miskin harta, awas, itu bukan malapetaka. Tapi kalau diikuti dengan miskin moral, miskin mental, miskin spiritual, alangkah ironisnya, Anda orang yang paling miskin. Miskin sejati dan tak akan pernah punya masa depan di kehidupan. Miskin mental membuat Anda tak punya harapan. Miskin mental membuat Anda tak lagi belajar, sehingga intelektual berhenti pada apa yang ada. Tataran yang tak memadai untuk bisa berkarya. Anda miskin harta, tapi jangan sampai miskin mental, tak mampu bertahan kecuali menjual diri dengan cerita penderitaan. Awas, miskin yang miskin sungguh menggelisahkan, apalagi dalam kemiskinan. Lalu Anda melegalisasi menjadi sah keputusan untuk mencuri apa yang bukan milik diri. Dulu ada pejabat tinggi di kekisruhan, kerusuhan dan penjarahan yang berkata bahwa orang miskin punya hak atas harta orang kaya. Sekian persen, itu argumennya. Yang menjadi ironis, tentu saja ajaran itu mau mengingatkan orang kaya untuk berbagi pada orang miskin. Tapi entah bagaimana pejabat tinggi yang tak tinggi moralnya ini, entah bagaimana pejabat tinggi muncul kekacauan untuk berargumentasi, sehingga dia berkata sah orang miskin menjarah harta orang kaya. Dia menambah kemiskinan semakin parah karena memberikan pembenaran pada penjarahan. Maka si miskin tambah miskin. Bukan saja miskin harta, tapi miskin moralnya. Alangkah ironisnya. Maka masa depan semakin gelap baginya. Orang-orang semakin takut dengan dia dan curiga berburuk sangka. Sehingga ia harus diawasi, dicurigai kalau perlu. Ia dipenjarakan dengan kekuatan. Ironis, si miskin semakin terpojok karena kesalahan dirinya. Ia tak lagi punya rasa hormat karena apa yang dikerjakannya. Dan lebih tragis, ketika si miskin tak lagi percaya bahwa Allah yang hidup bisa mengubah hidup manusia. Bahwa Allah yang hidup mau tiap orang berbuat baik dalam kehidupannya dan berusaha. Maka Allah yang hidup akan memberikan rezeki kepada mereka. Si miskin tambah miskin, bukan harta saja. Si miskin tambah miskin, miskin intelektualnya, miskin mentalnya, miskin moralnya, dan amat sangat miskin nilai spiritualnya. Semoga Anda jangan terjebak miskin harta, itu biasa. Masa depan masih ada. Kayalah dalam iman percaya. Bersama saya, Bikman Sirait.